Ikhwanul a'azzakumullah, ini ada keanehan. Dari mana keanehannya? Dari satu sisi, apa persatuan yang kalian maksud? Islam bersatu. Bahkan mereka meneriakkan sebagai yel-yel yang mereka nyanyikan, mereka dendangkan. Kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Dalam demonya, demonstrasi mereka. Apa makna bersatu menurut mereka? Jelas, tidak ada makna persatuan. Kecuali al-jama'ah wa imamahum. Enggak ada yang namanya persatuan kalau tanpa adanya pemimpin yang ditaati. Pemimpin yang dihormati. Tak mungkin ada persatuan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum jahiliyah. Masing-masing suku, masing-masing kabilah memiliki tokoh-tokoh sendiri-sendiri. Apakah itu disebut persatuan? Tidak. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kabilah-kabilah dan suku-suku tadi, setiap suku, setiap kabilah merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan merasa lebih hebat dari yang lainnya. Ila akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada umat Islam agar jangan menjadi seperti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Kata Allah, jangan kalian menjadi seperti musyrikin. Yaitu golongan yang farraqu dinahum, yang memecah belah agama mereka. Dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu yang ini ya. Allah sebutkan sebagai perpecahan. Walaupun setiap golongan punya pemimpin. Setiap suku punya tokoh yang dibesarkan. Setiap kabilah punya sesepuh yang mereka tuahkan. Ada. Tetapi itu tidak dianggap persatuan. Yang dianggap persatuan adalah jama'al muslimin wa imamahum. Yang dipimpin oleh satu imam, oleh satu penguasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam As-San'ani rahimahullah. Dan kalau tidak memungkinkan untuk menyatukan seluruh kaum muslimin, seluruh dunia di dalam satu pimpinan, maka tidak mengapa. Fi kulli qatrin imam. Tidak mengapa. Di setiap negeri, setiap daerah ada imam. Dan rakyatnya harus mentaati imamnya, penguasanya masing-masing. Dan itu dikatakan dengan persatuan. Atau kebersamaan. Atau al-jama'ah. Kalau Nabi menyatakan, alaikum bil-jama'ah wa iyakum wal-furqah. Atas kalian tetap bersama jamaah. Dan awas, jangan sampai kalian berpecah belah. Apa maknanya? Maknanya tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kalau menentang penguasa, itu perpecahan. Terus, apakah penguasa tidak dinasehati? Dinasehati. Dan itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada adab dan caranya. Man yansah lidhi sultanin falyakhudh biyadi. Siapa yang ingin menasehati penguasa, ambillah tangannya. Fala yubdihi alaniyatan. Jangan di hadapan umum. Jangan ditujukan di hadapan umum. Antara kamu dengan dia. Fa in sami'a minhu fadan wa illa fala alaik. Kalau dia mau mendengar nasihatmu, itulah yang kita harapkan. Kalau tidak, maka tidak ada apa-apa atasmu. Maksudnya, kita sudah melaksanakan tanggung jawab. Fama alaiki. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu sudah sampaikan. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, wama alaika illa al-balagul mubin. Tidaklah atasmu, wahai Rasul, kecuali penyampaian. Demikian kita pengikut Rasulullah SAW, enggak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Kalau mau mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak mau, urusan dia dengan Allah SWT. Sebab, kalau kita kemudian memaksakan kehendak, melawan, maka yang terjadi mafsadah a'zam, yang terjadi adalah kerusakan yang lebih besar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an fal yasbir. Siapa yang melihat pada amirnya, pada penguasanya, syai'an yakrahuhu, sesuatu yang dia tidak sukai, fal yasbir, hendaklah sabar. Kata Nabi SAW. Dalam hadis yang akhrajah al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dengan nomor hadis 6646. Sedangkan Muslim dengan nomor hadis 1849. Bahkan Rasulullah SAW sudah memberitakan dari Allah SWT yang maha tahu bahwa nanti akan terjadi penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang mementingkan dirinya sendiri. Kata Nabi, amma ba'd, innakum satarawna ba'di asaratan. Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku nanti asarah. Apa itu asarah? Yasta'thir alaikum faymaddil ghayrakum. Maknanya asarah adalah dia mementingkan orang lain di atas kalian. Dan tidak mementingkan kalian. Dia pentingkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang mereka sukai dari harta dunia. Kemudian hak kalian tidak diberikan. Ini asarah. Kata Nabi akan terjadi. Asaratan alaikum. Fasbiru hatta talaqawni. Kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Ini juga hadis yang sahih. Juga dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Bukhari dengan nomor hadis 3581. Dan Muslim dengan nomor hadis 1845. Qadimina'azakumullah. Perintahnya untuk sabar. Bukan perintah Nabi untuk lawan, paksa, kita keluar, kita turun ke jalan. Tidak ada perintah itu. Sehingga bukan kita tidak mau bersatu, justru kita mempertahankan persatuan. Ahlus sunnah salafiyun bukan tidak mau bersatu. Ini semua bersatu. Cuma ahlus sunnah yang tidak mau bersatu. Terbalik. Justru kalian akan memicu perpecahan dengan cara-cara seperti itu. Sedangkan kami tidak mau berpecah. Tetap bersama jamaah wa imamahum. Qulibudin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah turun ke jalan menentang penguasa, kira-kira apa yang akan keluar dari mulut mereka? Pujian? Pemerintah adil, pemerintah masya Allah, begitu yang keluar. Atau sebaliknya? Sebaliknya. Selalu itu. Beriringan dengan khuruj, beriringan dengan mudaharah, pasti ada sad wa syatam. Dan ini pun melanggar sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnah berpegang dengan sunnah. Ahlu sunnah mementingkan sunnah. Ahlu sunnah mendengarkan ucapan sunnah dari Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, nahana kubara'ana, pembesar-pembesar kami dari para sahabat sudah melarang kami. La tasubbu umara'akum wa la taghshuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Khun ibn a'azakum wa dinukil dalam sunnah Ibn Abi Asim. Juga dalam at-tamhid, dalam targhib at-tarhib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para sahabat bahwa kami diperintah oleh pembesar-pembesar kami, artinya para sahabat kibar, para sahabat besar. Perintah mereka adalah jangan mencerca penguasa kalian. Jangan menghina mereka, jangan membenci mereka, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Sabar. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Bahkan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dengan kalimat, inna awwala nifaqin ta'nuhu ala imamih. Saya ulangi ucapan beliau, inna awwala nifaqil mar, sesungguhnya awal pertama munculnya kemunafikan di hati seseorang adalah ketika dia mencerca penguasanya. Ketika mencerca penguasanya. Barakallahu fikum, siapa yang rela seorang kafir jadi pemimpin? Enggak ada seorang muslim pun yang rela seorang kafir jadi pemimpin. Apalagi orang kafir yang mencerca Al-Quran, melecehkan Al-Quran, merendahkan, mengejek, na'udzubillah nubghidhuhum biqulubina, kita benci. Enggak suka. Tetapi yang jadi masalah adalah cara-cara kalian, kita tidak sepakat titik. Cara khuruj, cara mudaharah, cara mencaci maki pemerintah, ini enggak lucu. Enggak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Junjungan kita pertama, wahai kaum muslimin. Junjungan kita pertama yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita jadikan panutan dan ikutan, menyatakan fasbiru fasbiru dan menyatakan la tazubbu, jangan cerca penguasa. Dan itu bukan untuk mereka, barakallahu fikum. Loh masa bukan untuk mereka? Kan yang untuk memerintah kalau kita diam. Bukan. Untuk kita sendiri. Kalau kita dalam keadaan sabar terhadap penguasa, tidak mencerca mereka, tidak menentang mereka, maka akan terjadi ketentraman dan keamanan sebuah negeri. Tetapi kalau sudah rakyat tidak puas dengan penguasanya, tidak ridho dengan penguasanya, mencaci maki, mencerca, menjatuhkan kewibawaannya, maka masyarakat mulai enggan untuk taat. Kalau mereka enggan untuk taat pada penguasanya, maka keteraturan menjadi kekacauan. Alhamdulillah, bukan demikian. Keteraturan tidak akan berjalan. Ini diatur supaya rapi, ini diatur supaya berjalan, ini diatur supaya tertib, aman, nyaman. Alhamdulillah, itu hikmah adanya penguasa. Sehingga kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, sungguh penguasa yang zalim 40 tahun. Qul inna a'udzubikumullah itu, atau dikatakan dengan kalimat 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Daripada sehari tanpa penguasa. Sehari tanpa penguasa, yang terjadi adalah chaos dan segala macam kehancuran terjadi. Korban nyawa, korban harta benda, terbakar rumah-rumah dan sekian banyak kekacauan. Tetapi sabar, akan terjadi keteraturan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika dinasihati oleh Imam Ahmad rahimahullah, beberapa orang yang mulai tidak sabar, ya Imam, kenapa kita tidak melawan? Ulama kita ditangkapi, ulama kita disiksa, dan engkau begini-begini. Isfiyum, sabarlah. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Lantas mereka berkata, ya Imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita sudah dalam fitnah? Kata Imam Ahmad, hati-hati, fitnah, fitnah. Kata mereka, ya Imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita sudah di dalam fitnah? Lihat jawabannya. Jawaban seorang alim minal ulama. Bala, iya. Kita sudah dalam fitnah. Walakin fitnatun khassah. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Tadinya fitnah khusus. Si fulan saja, si fulan saja, si alan saja. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Fitnah menjadi merata pada ummah seluruhnya. Dari kedua belah pihak. Yang tadinya hatinya tidak bisa. Jadi di pemerintah ini, angkatan bersenjatanya misalnya, tentaranya, tidak tega menyerang muslimin. Tapi ketika muslimin melawan, masa mereka diam? Masa mereka akan diam? Akan juga melawan. Dan yang terjadi adalah pertumpahan darah sama muslimin. Dan ini yang dikatakan dengan ammatil fitnah. Fitnah menjadi merata. Tidak ada dan belum ada mereka-mereka yang melawan dengan senjata kemudian menjadi lebih baik. Silakan baca sejarah. Setiap ada rakyat yang tidak sabar dengan penguasanya yang zalim, kemudian melawan, yang terjadi justru kerusakan yang lebih besar. Selalu. Nabi tidak akan salah. Rasulullah adalah seorang nabiyun yuha. Nabiun mursal min indillah. Nabi yang diutus oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah. Tidak akan salah. La yaftiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka jangan khawatir. Apa yang diajarkan pasti benar. Sabar. Sabar. Qala aidan, berkata juga Abu Darda, iyyakum wa la'nal wulah. Hati-hati kalian jangan melaknat penguasa. Fa inna la'nahumul haliqah. Karena sesungguhnya melaknat mereka itu adalah pencukur. Wa bughdhuhumul 'aqirah, dan membenci mereka itu adalah penyembelihan. Ditanya, apa yang dimaksud haliqatuddin? Apa yang dimaksud pencukur? Pencukur agama. Melaknat penguasa, mencerca penguasa, agama kita terkikis. Tercukur. Demikian pula penyembelihan akan menghancurkan agama. Ditanya, ya Abu Darda, kaifa nasna? Kalau begitu, apa yang kita perbuat menghadapi penguasa yang zalim? Dan ini bukan hanya pertanyaan kepada Abu Darda. Pertanyaan mereka hari ini juga hampir sama seperti ini. Lantas, kaifa nasna? Apa yang kita perbuat? Idza ra'ayna minhum ma la nuhib, apa yang kita lihat dan kita tidak suka, kita diam. Apa yang kita perbuat? Kalau pertanyaan sekarang, apa andil kalian dalam perjuangan? Ya salafiyin, apa andil kalian dalam perjuangan ini? Jawaban Abu Darda, isbiru. Fa inna Allah idza ra'a dhalika minhum habathahum ankum bil maut. Sabar. Kalau Allah melihat kesabaran kalian, Allah akan ganti mereka dengan kematian. Alhamdulillah. Allah akan gantikan. Al-amr qarib. Sebagaimana diucapkan awal tadi hadisnya. Innal amra qarib. Sesungguhnya urusannya dekat. Sebentar lagi. Sabar, sabar, sabar. Ketika kita tidak sabar dan kemudian melawan, terjadi kehancuran, pembunuhan, pertumpahan darah di Jakarta. Masya Allah, reformasi, reformasi sampai mati katanya. Tayyib, alhamdulillah berhasil, kata mereka. Tapi sekarang kenapa? Mengeluh lagi. Katanya sudah berhasil. Sekarang mengeluh lagi. Pemerintah begini, pemerintah begitu. Lu kemarin yang menumbangkan rezim yang lama kalian juga. Kenapa sekarang protes lagi? Maunya kayak apa? Manusia gak akan pernah puas karena tidak ada manusia yang sempurna. Diganti yang ini, kurang ininya. Diganti yang itu, kurang itunya. Diganti yang lain lagi, kurang yang lainnya. Selalu. Dan kalau setiap kalian tidak puas, kalian protes, kalian tentang, kalian mendemonya, menuntut untuk turun ila akhirihi, maka na'udzubillah, negara ini gak akan pernah stabil selama-lamanya. Karena gak akan ada penguasa yang diridhoi semua pihak. Gak akan ada. Gak akan ada. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalaupun Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jadikan pemimpin di Indonesia, mesti akan ada sebagian orang yang protes. Terlalu sektarian, terlalu agamis, terlalu mementingkan Islam ila akhirin. Akan terjadi pula perkara-perkara yang seperti itu. Bahkan Islam liberal paling marah dengan orang yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dari segi keadilannya sangat adil. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala az-Zabarqan ibn Abdullah al-Asadi, seorang ulama, menceritakan ketika dia berada di sisi seorang ulama namanya Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah. Waktu itu aku mencerca Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ini panglima perang di zaman Yazid. yang kejam, yang zalim, yang jahat. Kalau sudah berpidato, dia akan menyatakan, sekarang ini aku akan membunuh bulan. Panggil depan, dibunuh depan manusia. Dipenggal lehernya. Tidak ada apa-apanya penguasa kalian. Masya Allah. Terlalu lunak dibandingkan dengan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Selalu khutbahnya begitu. Diakhiri dengan kalimat, ada kepala-kepala yang ranum, yang siap aku petik. Ketika aku mencerca Hajjaj bin Yusuf, adkur masawihi, aku sebutkan kejelekan-kejelekannya. Abu Wail, ulama tadi yang bersama aku, Syaqiq bin Salamah, menyatakan, la tasubbu, jangan cerca dia. Wa may yudrika la'allahu qala Allahumma ighfir li faghfar lahu. Jangan cerca dia. Siapa tahu dia berkata kepada Allah Taala, Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku, dan kenyataannya diampuni. Dia muslim. Kalau muslim artinya masih salat. Kalau masih salat artinya apa? Artinya masih mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni washkurni warfa'ni wa'fini wa'afini wa'fu. Masih mengatakan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Bagaimana pendapatmu kalau dia menyatakan Allahumma ighfirli faghfar lahu? Dan dia membunuh di sana, membunuh di sini dengan alasan bahwasanya pemberontak harus diperangi. Sehingga siapa yang memberontak dibunuh oleh dia. Qul inna a'udzu billahi kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dibunuh 1, 2, 3 orang. Itu kan sekali khutbah. Ayub kalau 10 kali khutbah berapa? 30. Itu yang paling banyaknya. Ketika kalian melawan, berapa yang mati? Berapa yang terbunuh? Perang. Bukan 10-20 yang mati. Bisa ratusan, bisa ribuan. Tak berpikir. Ini darah-darah kaum muslimin. Di pihak Hajjaj muslimin, di pihak pemberontak muslimin, di pihak pemerintah muslimin, di pihak rakyat muslimin. Dari sana Allahu Akbar, dari sini Allahu Akbar. Perang muslimin melawan muslimin. Al-hikmah. Ikhwan, al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Doa adalah yang paling tepat. Doa mendoakan mereka kaum muslimin yang paling tepat. Doakan dengan kebaikan. Tetapi saya juga berdoa. Kami juga berdoa. Apa doa kalian? Doa semoga Allah menghancurkan penguasa yang durjana, yang zalim, yang begini dan begitu. Bodoh sekali kamu. Kamu ingin penguasa, penguasa yang zalim, penguasa yang jelek, penguasa yang dimurkai oleh Allah, penguasa yang dilaknat. Sayang sekali. Kalau kamu tahu doamu bakal terkabul, kamu pilih mana? Pilih kehancuran atau pilih ketenteraman, kebaikan, hidayah, petunjuk. Yang mana? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akan terbedakan dua golongan manusia, siapa sahibu sunnah dan siapa sahibu hawa. Sahibu sunnah akan mendengarkan sunnah. Doakan kebaikan untuk mereka. Sebab kalau penguasa jadi baik, maka seluruh rakyatnya akan mendapatkan kebaikan. Kalau sahibu hawa didorong oleh hawa nafsu, dendam, emosi, kemarahan, maka kalimatnya, ya Allah, laknatlah penguasa kami. Akhirnya mereka mendapatkan penguasa yang terlaknat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya sebuah negara dipimpin oleh seorang yang mal'un, yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat. Terbalik, salah doamu. Sehingga jangan heran kalau Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mendoakan kejelekan untuk penguasa. Dan ciri-ciri ahlus sunnah adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Qul inna a'udzubikumullah, beliau dengan tegas menyatakan bahwa itu ciri-ciri khas. Sebab tidak mungkin seorang ahlus sunnah menginginkan kejelekan pada ummah. Ahlu sunnah adalah arhamun nas linnas. Ahlu sunnah adalah yang paling rahmat kepada manusia. Yang paling kasih sayang. menginginkan agar seluruh manusia mendapatkan rahmat. Maka ketika dilihat ini kejadian zalimnya penguasa kejam dan sebagainya, didoakan semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, kembali kepada sunnah, sehingga akan tentram masyarakat. Tapi kalau sebaliknya didoakan dengan laknat, akan terjadi perkara-perkara yang mengerikan. Kalau penguasa itu terlaknat, apa adanya laknat? Dijauhkan dari rahmat. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Fudail bin Iyad, sebagaimana dinukil dalam athar yang sahih dari beliau, bahwasanya kalau aku punya doa yang terkabul, aku akan doakan penguasa. Ditanya, kenapa? Kok kau doakan malah penguasa? Bukan doakan dirimu, keluargamu? Qala, dijawab, kalau aku mendoakan diriku dan keluargaku, hanya aku dan keluargaku yang mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau aku mendoakan penguasa dan kemudian jadi baik, maka akan baik pula seluruh rakyatnya akan mendapatkan kebaikannya, termasuk aku di dalamnya dan keluargaku. Ini cerdas namanya. Ini namanya orang yang berpikir dengan panjang ke depan. Terbimbing dengan sunnah nabawiyah, terbimbing dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia mendoakan dirinya sendiri dan keluarganya, ya cuma keluarganya dan dia yang dapat. Tapi kalau dia doakan kebaikan untuk penguasa, penguasa jadi baik, adil, terbimbing dengan sunnah, maka niscaya pengikut-pengikutnya dan juga rakyatnya akan mendapatkan kebaikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? "Law amana ahlul qura wat taqaw la fatana 'alaihim barakat minas samai wal ardh." Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang sekali mereka mendustakan, kata Allah. Maka kami azab mereka, kami timpakan bencana. Kalau beriman dan bertakwa, kami akan turunkan barakat, bukan satu barakah. Barakat minas sama'i wal ardh. Tapi bagaimana masyarakat sebuah negeri menjadi aman wa taqaw? Peranan penguasa. Maka kita doakan penguasa agar jadi baik, sehingga negeri ini menjadi umat yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Ustaz, mana mungkin dia akan dapat hidayah? Loh, kamu ini berarti tidak percaya dengan kekuasaan Allah Taala. Yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, jadilah, maka jadilah dia. Ya tapi ini orang begini, dia itu PKI, Ustaz. Tahu dari mana kamu? Dia PKI. Dia salat berjamaah, bahkan mengimami, membaca Al-Quran dengan baik, puasa. Tetapi, jangan pakai tetapi. Nahkum ala zahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya, hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hatinya dia misalnya kufur atau munafik atau ternyata, kalau zahirnya muslim, pengikutnya siapa? Muslimin. Tentaranya siapa? Muslimin. Pasukannya bagaimana? Muslimin. Tapi ada yang kafir berapa? Satu atau dua? Alhamdulillah, mayoritasnya muslimin. Yang artinya kalau kalian melawan muslimin. Dikatakan salafi ekstrim, mengkafir-kafirkan golongan lain, merasa paling benar sendiri ila akhirnya. Sekarang terbalik. Kita menyatakan jangan, mereka masih muslimin. Tidak halal darahnya. Kenapa kalian melawan? Sabar. Mereka muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Ishaq As-Subai'i rahimahullah berkata, "Ma sabaqaumun amirahum illa hurimu khairuhu atau khairahu." tidaklah satu kaum mencerca penguasanya kecuali mereka akan terhalang dari kebaikan penguasa. Akan terhalang dari kebaikannya. Asalnya ketika dia sabar, dia mendapatkan kebaikan. Dan memang manusia ini kebanyakan tidak merasa ketika mereka di dalam nikmat. Dan mereka sadar kalau mereka di dalam nikmat setelah dicabut kenikmatan itu. Ya Pak ya. Kapan kamu merasakan nikmat yang sehat? Kapan? Ketika sakit. Ketika sehat gak merasa. Wah, nikmat gerak sana gerak sini sampai ketika sakit. Ya Allah, betapa nikmatnya kemarin. Saya bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bergerak sana kemari. Sekarang saya gak bisa apa-apa, terkapar di rumah sakit. Sedih dia. Ingat betapa nikmatnya sehat. Memang demikianlah manusia. Ada beberapa kenikmatan-kenikmatan yang maghbunun fihi ma katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak sadar. Di antaranya as-sihhah wal farah, kesehatan dan kesempatan. Demikian pula kesempatan-kesempatan kita beribadah, kesempatan kita beramal, kesempatan kita belajar, tidak merasa kalau itu nikmat. Kapan kita ingat kalau itu nikmat? Setelah enggak punya kesempatan lagi. Dokter sudah mengatakan bapak tidak lama lagi umurnya. Aduh. Saya belum begini, saya belum begitu, saya belum belajar, saya belum. Kana bin na'azakumullah. Orang tua yang belajar mengkaji agama dalam keadaan susah untuk memahami, susah untuk melihat. Telinga harus dipakai alat bantu dengar, mata harus dipakai alat bantu melihat. Pemahaman enggak ada alat bantu pemahaman. Hah? Apa maksudnya? Kemudian ingat betapa nikmatnya saya waktu itu muda. Kenapa saya enggak manfaatkan? Baru tahu itu nikmat. Demikian pula kenikmatan adanya penguasa akan terasa biasanya ketika penguasa itu telah tumbang dan kemudian kekacauan terjadi, enggak ada penguasa. Baru kalian akan berkata betapa nikmatnya dulu di zaman Soeharto. Terlambat. Sudah lewat. Qul a'udzubikumullah. Ditulis di mobil-mobil, di truk-truk ditulis. Enak zamanku toh? Qul a'udzubikumullah, biasa, biasa seperti itu. Dulu tidak bebas berbicara. Aman. Sekarang bebas berbicara, tidak aman. Mana yang benar? Kita enggak bicara Soeharto atau bukan Soeharto. Mana yang benar secara syariat? Bebas berbicara atau tidak bebas berbicara? Dalam agama tidak bebas berbicara itu yang benar. Ghibah tidak boleh dalam Al-Quran. Namimah tidak boleh. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saudaraku memang benar-benar jelek? Walaupun dia benar-benar jelek, kalau kamu ceritakan itu ghibah. Apalagi ternyata tidak. Berarti walaupun benar-benar jelek, tidak boleh diberitakan di TV, di radio, bahwa penguasa jelek. Dia berbuat begini, enggak karuan, begini, salah. Boleh. Itu ghibah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ghibah itu haram terhadap orang biasa. Lebih-lebih lagi haramnya kalau itu terhadap para penguasa. Lebih-lebih lagi haramnya kalau itu terhadap para ulama. Menceritakan kejelekan para ulama. Kalau menceritakan kejelekan para ulama, agama mereka yang akan rusak. Kalau mereka mencerca dan menggibahi penguasa, dunia mereka yang akan rusak, akan hancur. Akan terjadi kekacauan-kekacauan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan sahabat Abu Darda diucapkan pula dengan kalimat yang mirip oleh generasi setelahnya, yaitu Abu Mijlis rahimahullah. Sabul imam al-haliqah, la aqulu haliqat al-sya'ar, walakin haliqat al-din. Kata Abu Mijlis, mencerca penguasa itu adalah pencukur. Aku tidak berkata pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Mengikis agama, mengikis agama, mengikis agama. Hadirin a'azakum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. bisa jadi akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Mencerca penguasa, pencukur. Bisa jadi akan gugur amalan-amalan kita enggak terasa. Ketika kita menghadap Allah, sekian amalan kita sudah sirna dengan ucapan-ucapan jelek kita. Tetapi kan itu sesama siapa? Sesama kita sendiri. Itu ghibah. Apakah boleh ghibah? Sejak kapan ghibah diperbolehkan? Mau dibawa kemana ayat Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kayak lupa kaum muslimin. Kayak lupa mereka kalau ghibah itu enggak boleh. Loh, tapi kan ini penguasa. Oh, jadi kalau penguasa boleh dighibahi. Enggak terbalik. Besar mana madaratnya menggibahi rakyat jelata dengan menggibahi penguasa? Besar mana madaratnya? Ayatnya belum dirubah sampai hari ini. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullah. Kata Allah, apakah kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, tentunya kalian gak suka. Gak tega. Ini daging saudara saya, masa saya makan? Apa yang kalian makan dari daging mereka itu lebih besar daripada apa yang kamu makan dari daging yang hissi mereka. Dari daging yang pertama adalah ma'nawi. Maksudnya ma'nawi, kalau engkau berbuat atau menggibahi mereka, maka akan berkurang syakhsiyah mereka. Akan berkurang kewibawaan mereka. Pembunuhan karakter, kata orang sekarang. Iya kan? Tapi kalau penguasa tidak berwibawa, apa yang terjadi? Wallah, saya pernah melihat. Ada polisi yang kurang berwibawa. Jalan macet. Setiap dia menjalankan yang sana marah. Alhamdulillah bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Ya Allah, habis surat. Mau jalannya gini yang sana marah. Ribut. Semuanya, polisinya bingung. Karena semua berani, semua menentang, semua berbicara, semua mencaci. Akhirnya kacau. Itu baru jalan raya. Bagaimana kalau sebuah negara, penguasanya tidak berwibawa, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Penguasa begini, penguasa begitu, penguasa begini, penguasa pendusta, penguasa yang lemah, penguasa yang segala macam. Akhirnya ini perintah. Alah, kamu gak tahu siapa dia. Maka sekian perkara tidak bisa ditegakkan ketika kewibawaan penguasa jatuh. Dan ketika terjadi kekacauan karena tidak bisa ditegakkan keteraturan, yang rugi itu rakyat. Rakyat yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Jalan raya macet, kita sendiri yang rugi. Apalagi sebuah negara macet. Tentunya rakyat jelata yang akan merasakan akibatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ajaran sunnah adalah sabar. Dan sabar itu tidak diam. Karena kita terus mendoakan kebaikan. Terus menasihatkan kebaikan. Terus memperingatkan dari bahaya-bahaya yang akan membawa pada kehancuran. Dia tidak diam. Siapa bilang dia? Ini perjuangan. Menegakkan sunnah adalah perjuangan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perjuangan. Mengingatkan kaum muslimin untuk sabar terhadap penguasanya atas kekurangan-kekurangan mereka juga perjuangan. Karena kita memperjuangkan agar utuh al-jama'ah. Jangan sampai hancur. Wallahi wallahi. Negara ini dibidik oleh sekian negara asing, negara kafir. Dibidik dengan makna ingin dihancurkan. Dan tentunya mereka tidak bisa dengan mudah mengirimkan tentaranya, senjatanya ke sini. Tidak bisa. Terhalang oleh ucapan mereka sendiri di PBB untuk antara bangsa-bangsa. Terhalang. Bagaimana cara menghancurkannya? Dimasukkan provokatornya. Dimasukkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan kemudian mengadu domba setiap kelompok. Kalau terjadi bentrokan antar muslimin, antar bangsa Indonesia sendiri, pemerintah dengan rakyatnya, rakyat dengan pemerintahnya, mereka akan menyatakan, alhamdulillah, puji Tuhan, kata mereka. Ya kita alhamdulillah, mereka bilang puji Tuhan. Senang mereka, hancur Indonesia. Maka siapa yang berpikir jauh ke depan untuk mempertahankan keutuhan NKRI dengan sabar terhadap kekurangan-kekurangan penguasa. Mengingatkan dengan sembunyi, tidak di hadapan umum, tidak menjatuhkan kewibawaan penguasa. Siapa kalau bukan Ahlus Sunnah? Adapun Ahlul Dalal, Hizbiyun, mereka walaupun berbeda-beda bentuk kesesatannya, mereka sepakat dalam satu hal. As-Saif, pedang. Kata Abu Qilabah, rahimahullah, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah satu kelompok mengadakan kebid'ahan, kesesatan, kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Demikian pula, Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah, menyatakan bahwa mereka berbeda-beda namanya, berbeda-beda alirannya, wajtama'u fis-sayf, tapi mereka bersatu dalam masalah pedang. Kenapa? Mengapa kira-kira? Kok mereka bersatu dalam masalah pedang? Masalah sahabat yang ini membela, yang ini mencerca. Masalah hati yang ini berlebih-lebihan, yang ini tidak memperhatikan. Masalah ibadah yang ini ghulu, ekstrim, yang ini menggampang-gampangkan. Selalu berbeda-berbeda. Tapi untuk masalah pedang, iya betul. Serang saja, iya betul. Kita demo dia. Sepakat. Seluruh kelompok sepakat. Kok aneh? Kok mereka bisa sepakat? Sesama ahlul bidah gak boleh saling mendahului. Walaupun beda-beda. Karena sama-sama mereka memiliki penyimpangan, maka kata Ayyub dan para ulama, Ayyub Sikhtiyani, dan juga Abu Qilabah, menyatakan mereka berbeda-beda alirannya. Wajtana'u fis-sayf. Sepakat dalam masalah pedang. Hanya ahlus sunnah yang tidak sepakat. Tidak. Untuk mengatasi apa yang terjadi pada kaum muslimin, pedang jangan dipakai. Untuk mengatasi problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, pertikaian, kesalahpahaman, keliruan, kesalahan, jangan memakai senjata. Cukup dengan nasihat. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak dengar, kita sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Mau apa lagi? Memaksa. Laikah Habibdin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau ini sudah ditempuh, ini sudah ditempuh, cukup. Nasihat sudah ditempuh. Peringatan sudah ditempuh. Majalah sudah kita bagikan pada mereka. Awas komunis, awas komunis. Majalah tentang bahaya teroris sudah kita kirimkan, kita berikan. Masih kita bagikan. Kepada siapa? Kepada pemerintah dan rakyat jelata. Semuanya kita kasih. Apa bukan perjuangan? Apa bukan nasihat? Nasihat pada mereka. Baik, apa lagi? Tinggal doa. Allahumma aslih ulata umurina. Tinggal berdoa kepada Allah, Allahumma aslih ulata umurina. Dan doa itu barakallahu fikum ibadah. Ad-du'au silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah menawarkan, mintalah kepadaku, akan aku beri. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Dalam surat Ghafir, ayat 60. Di ayat lain Allah katakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian, memintalah kepada Rabb kalian, dengan merendah di hadapan Allah. Dan juga dengan suara yang lirih, gak perlu keras-keras. Suara yang perlahan, dengan merendah di hadapan Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Gak suka. Apa kaitannya? Perintah untuk berdoa dengan larangan melampaui batas. Apa kaitannya dua ini? Diawali dengan kalimat, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. diakhiri dengan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang melampaui batas. Enggak perlu berlaku dengan suara yang keras menjerit-jerit nabi. Dan juga di dalam ayat lain Allah menyatakan tidak suka orang yang melampaui batas-batas syariat. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, apa lagi? Memaksa, melampaui batas. Memerangi muslimin, melampaui batas. Atau mencaci mereka, penguasa, dasar penguasa begitu, melampaui batas. Doa. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi. Allah katakan kalau mereka tanya tentang aku, kata Allah, aku dekat, aku mengabulkan doa, maka hendaklah berdoa kepada aku akan kabulkan. Hendaklah mereka mentaati perintah-perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku. Allahumma yursujud. Semoga mereka terbimbing. Ayat-ayat seperti ini banyak perintah-perintah untuk berdoa. Doakan mereka. Dengan kebaikan. Agar kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Abu Idris Al-Khawlani, iyyakum wadda'an 'ala al-a'immah. Hati-hati kalian. Jangan mencerca para penguasa. Fa inna ta'na 'alaihim hiya al-haliqah. Karena mencerca mereka merupakan pencukur. Halikatud din, laysa halikatus sya'r. Ala inna ta'inuna humul kha'ibun wa syirarul asrar. Sama dengan ucapan Abu Mijlis dan sama dengan ucapan sahabat Abu Darda. Kata beliau, kata Abu Idris Al-Khawlani, setelah menyatakan bahwa mencerca penguasa merupakan pencukur dan pencukur agama, bukan pencukur rambut, diakhir dengan kalimat, ala inna ta'inuna humul kha'ibun. Ketahuilah, para pencerca penguasa itu adalah orang-orang yang akan merugi. Mereka yang rugi sendiri. Syirarul asrar. Syirar al-asrar. Orang-orang yang jelek. Qul inna a'udzukum billah, katanya membela kaum muslimin tapi menyusahkan kaum muslimin. Masa menyusahkan kaum muslimin? Lah kaum muslimin yang terganggu dengan demo mereka? Enggak susah itu. Pedagang-pedagang yang harusnya mengirim saat itu gak bisa ngirim. Macet jalannya. Ada demo. Kantor-kantor kosong. Gak ada yang datang. Gak bisa. Jalannya macet total. Karena ada demo. Siapa mereka? Sebagian besar muslimin. Apalagi kalau sampai terjadi kekacauan. Wah, tapi ada korban-korban kafir. Berapa yang kafir, berapa yang muslimin. Karena di negeri muslimin, yang mayoritasnya muslimin, maka korbannya mesti yang terbanyak muslimin. Qul inna a'udzubikumullah, entah mereka pikirkan sebelumnya atau tidak. Ahlahu mamur. Yang paling manis siapa? Mereka enggak berpikir adalah kebodohan. Mereka berpikir keterlaluan. Artinya kalau mereka sudah dipikirkan di awal, atau mereka tidak mikir, keterlaluan. Masa kalian para tokoh-tokoh muslimin gak berpikir akibatnya apa nanti? Ini keterlaluan. Atau ini adalah suatu kebodohan. Sayang sekali. Kalau ternyata sudah berpikir tapi alah, paling-paling korbannya mereka, biarin aja. Ini lebih parah lagi. In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Engkau da'i, tokoh umat, dijadikan sebagai tokoh masyarakat, tokoh Islam, enggak tahu akibatnya apa? Itu musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tetapi kalau kau tahu, musibahnya lebih besar lagi. Berarti engkau memang pengkhianat kaum muslimin. Sudah tahu akibatnya bakal begini, biarkan, korbankan muslimin. Astagfirullah. Ini lebih parah. In kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'adham. Akhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Demikian pula dikatakan oleh Ma'ruf al-Qurqi rahimahullah, man la'ana imamahu hurima adluhu. Siapa yang melaknat penguasanya, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan keadilannya. Siapa yang melaknat penguasanya, maka mereka akan terhalang dari keadilannya. Iya Pak ya? Lihat saja dari kenyataan. Apakah dicari-cari masalah itu adil? Yang ini kena 12 kasus, yang ini kena 14 kasus, yang ini kena semua. Yang ikut demo kemarin, kena kasus semua. Kok bisa ya? Kok kompak begini? Kira-kira apa itu adil? Saya yakin separuh lebih adalah ketidakjujuran, ketidakadilan. Hanya pengin membalas mereka-mereka ini. Hurima adluhu, terhalang dari keadilan pemerintah, dari keadilan penguasa. Mengapa? Karena mereka mencaci maki mereka. Sebagai penguasa, penguasa punya kekuasaan, bisa ya, mengangkat mereka dengan sekian puluh kasus. Khana bin Azam, mereka caci maki lagi. Perintah tidak adil, zalim, ini dan itu. Mama, ini tokoh kami dituntut ini, padahal enggak benar. Saya kok enggak, Fulan kok enggak. Alhamdulillah, adil bersama kami. Apa kira-kira masalahnya? Kalau kamu enggak ikut demo, itulah masalahnya yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Man la'ana al-wula hurima adluhu. Dan itu diucapkan sekian ratus atau sekian ribu tahun yang lalu. Seribu sekian ratus tahun yang lalu sudah diucapkan oleh para ulama. Man la'ana al-wula hurima adluhu. Siapa yang melaknat penguasa akan terhalang dari keadilannya. Mereka akan bisa mempermainkan hukum, mereka yang punya hukum kok. Mereka akan bisa mempermainkan hukum, mereka yang punya negara. Kalau Nabi Nazakullah sabar, disuruh untuk sabar. Apakah akan jadi baik? Akan jadi baik, karena ini perintah Nabi SAW. Hatta istirah au istirih. Sampai istirahat atau diistirahatkan. Sampai kita istirahat atau kita diistirahatkan dari dia. Mungkin kita yang mati, istirahat. Atau Allah matikan dia, maka diistirahatkan dari dia. Kaum muslimin rahimahullah, kita istirahat sebentar. Barakallahu fikum. Barang seperempat jam atau 20 menit. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali.